بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya dari jilid yang kedua ini. Sekarang kita rezeki yang baru, ya, pelajaran yang baru. Ad-Darasul Ashruna, pelajaran yang ke-20. Qala al-Abu, berkata sang ayah, kam suratan hafizta ya Bashiru, kam suratan hafizta ya Bashiru, berapa surah yang telah engkau hafal wahai Bashir, berapa jumlah surat dalam Al-Quran ya, yang telah engkau hafal wahai Bashir. Qala Bashirun, Bashir menjawab, hafidtu suratan wahidatan, hafidtu suratan wahidatan, saya telah menghafal satu surat, suratan wahidatan, satu surah dari Al-Quran ini. Ya, perhatikan lafaz di sini, suratan ini bentuk mufrad ya, ini isim mufrad, artinya dia menunjukkan jumlah satu, kemudian dikuatkan dengan naatnya, disertai dengan naatnya wahidatan, bilangan atau angka satu. Jadi semakin lebih jelas, suratan wahidatan, satu surat. Ya, lafaz suratan itu mufrad, ya, di situ sudah terkandung jumlahnya satu, kemudian disertai bilangan wahidatan, jumlahnya satu. Jadi jelas, suratan wahidatan, satu surat. Ya, ini. Seandainya tanpa wahidatan, misalnya hafidtu suratan, ini juga sudah mencukupi. Bermakna apa? Saya telah menghafal satu surat. Karena dari bentuk suratan, ini bentuk mufrad, dia menunjukkan jumlah satu. Jadi dari bentuknya sendiri sudah menunjukkan jumlahnya. Isim mufrad seperti itu. Sehingga kalau dikatakan hafidtu suratan, ini sudah bermakna saya telah menghafal satu surat. Kemudian dijelaskan atau lebih diperjelas dengan naatnya yang berupa bilangan, atau bilangan tersebut sebagai naatnya dalam susunan ini ya, sehingga menjadi suratan wahidatan, satu surat. Kemudian yang berikutnya, qala al-abu, berkata sang ayah kepada anak yang lain ya, wa kam suratan hafizta ya Umaru, dan berapa surat yang telah engkau hafal wahai Umar. Kalau tadi ditanyakan pada Bashir, sekarang ditanyakan pada Umar. Qala Umaru, Umar berkata menjawab, ana hafiztu surataini, saya telah menghafal. Ana, saya ya, hafiztu surataini, saya telah menghafal surataini, dua surat dari surat-surat Al-Quran. Surataini bermakna dua surat. Jadi dari bentuk lafaz ini, surataini ini menunjukkan jumlahnya dua, terkandung atau bermakna menunjukkan jumlah dua. Surataini, dua surat. walaupun tanpa ada angka atau bilangan, lafaz angka atau bilangan yang ditunjukkan atau yang ditampakkan di sini, tidak ada kata isnataini, angka dua, tetapi dari bentuk ini, surataini, ini sudah menunjukkan jumlahnya dua. Sehingga bermakna surataini, hafidtu surataini, saya telah menghafal dua surat. Jadi dalam bahasa Arab ada isim yang semacam ini, isim yang menunjukkan jumlah dua, sesuatu yang jumlahnya ada dua, dua buah atau dua biji atau dua, ya, yang jelas jumlahnya dua. Ya, dan ini disebut apa? Isim mutanna, al mutanna atau isim mutanna. Ini isim yang menunjukkan jumlah dua. Nah, kemudian perhatikan penggunaan isim mutanna dalam kalimat-kalimat yang ditunjukkan pada pelajaran ini. Ya, seperti di sini surat taini, dua surat. Ya, nanti lebih rinci insya Allah akan dijelaskan pada samarin ya. Ya, kita baca dulu berikutnya. Qala Muawiyatu, Muawiyah berkata, ya abati, wahai ayahanda. Ini ya abati, asalnya ya abi, ya, munada kepada sang ayah, ya, asalnya diidhofahkan pada bomir ya mutakalim, ya, ya abi, wahai ayahku, wahai ayahanda. Kemudian ya mutakalim diganti dengan ta yang dikasrah menjadi ya abati, dan ini khusus, ya, berlaku hanya untuk ayah dan ibu, hanya untuk ya abi dan ya ummi. Penggantian bomir ya mutakalim menjadi ta ini khusus untuk al-ab sang ayah dan al-um sang ibu. Ya, pada penggunaan munada, memanggil. Jadi pada memanggil, bukan pada kalimat misalkan mubtada atau khobar atau fa'il atau yang lain, tidak, tidak boleh. Bolehnya hanya pada munada, memanggil pada ayah dan ibu. Ya, ya abi menjadi ya abati. Kemudian misalnya ya ummi, maka nanti menjadi ya ummati. Ya abati, wahai ayahanda, ja'al yawma mudarrisani jadidani, hari ini, pada hari ini telah datang dua guru yang baru, ya, mudarrisani jadidani, dua guru yang baru. Ini bentuk isim musanna seperti tadi, menunjukkan jumlahnya dua. Mudarrisani, dua guru, dua orang guru, ya, jadidani, ini na'atnya, sifatnya, mengikuti, ya, yang baru. Ya, ahaduhuma lil saqfi, salah satu dari keduanya, dari kedua guru yang baru tadi, lil saqfi, untuk fiqh, untuk pelajaran fiqh, fiqh, untuk pelajaran fiqh. Wal akharu lil hadithi, dan yang lain dari dua guru tadi, lil hadithi, untuk hadith, untuk pelajaran hadith. Qala Bashirun, kemudian Bashir berkata, ya abati, wahai ayahanda, qara'tu al-yawma, qara'tu al-yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi, pada hari ini, al-yawma, huruf akhirnya di fathah, ia mansub, artinya sebagai dzaraf, jadi menunjukkan waktunya, pada hari ini, saya telah membaca kalimataini jadidataini, dua kata yang baru. Ya, kalimataini, ini bentuk isim mutanna, ya, menunjukkan jumlahnya dua. Ya, dua kata yang baru. Fi hadzal kitabi, pada kitab ini. Qala al-abu, berkata sang ayah, ma huma, apa keduanya? Apa kedua kata tersebut? Qala Bashirun, Bashir berkata menjawab, huma al-musqu wal miqaddatu. Keduanya, kedua kata tersebut adalah al-musqu wal miqaddatu. Ya. Al-musqu, sisir untuk menyisir rambut ya. Kemudian al-miqaddatu, bantal. Ya, bantal untuk alas kepala tidur ya. Ini. Qala al-abu, a'arafta ma'na huma? Apakah engkau mengenal, apakah engkau mengetahui makna dari keduanya? Makna dari kedua kata tersebut, al-musfu dan al-mihaddatu? Qala Bashirun, na'am. Ya. Sa'altul mudarrisa. Saya bertanya kepada mudarris, saya bertanya kepada guru. Fa syaraha li makna huma. Lalu beliau mudarris menjelaskan kepadaku makna dari keduanya. Makna dari kedua kata tersebut. Baik. Jadi perhatikan penggunaan isim mutsanna dari contoh-contoh tadi dan juga hal-hal yang lainnya yang terkait dengan mutsanna tersebut. Ya, seperti dhamir yang digunakan huma, ya ma huma, ya huma ini untuk mutsanna atau untuk tasniyah. Untuk menunjukkan atau untuk digunakan sesuatu yang jumlahnya dua, ya, menggantikan dari lafaz isim mutsanna. Ya, ini. Yang berikutnya tafadhol cantik. Qala al-abu anal ana adhabu ila suqi aturiduna syai'an. Ya, anal ana adhabu ila suqi aturiduna syai'an. Pak berkata, saya sekarang akan pergi ke pasar. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Ya, sekarang saya akan pergi ke pasar. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Berikutnya. Ana Amaru uridu daftaran. Ya, uridu daftaran. Maknanya? Umar berkata, aku ingin buku tulis. Ya, sebuah buku tulis. Ya. Daftaran ini lafaz mufrad, ya isim mufrad. Dia menunjukkan jumlah satu. Jadi satu buah buku tulis. Ya, walaupun mungkin tidak disebutkan jumlahnya satu, tapi dari lafaz ini sudah menunjukkan jumlahnya satu. Ya, daftaran. Berikutnya. Indi daftaroni wa uritu daftaroini akhoraini. Ya, indi daftaroni wa uridu daftaroini akhoraini. Apa? Saya mempunyai dua buku tulis dan saya ingin dua buku tulis yang lain. Ya. Aindi, nah, di sini menunjukkan kepunyaan. Ya, aindi daftarani, di sisiku ada dua buku tulis. Ya, maksudnya saya punya dua buku tulis. Ya, wa uridu daftaraini akharaini dan saya ingin dua buku tulis yang lain. Berikutnya. Qala Bashirun. Indi nilafani jirani wa uridu milafaini kabirani. Ya, indi milafani saghirani wa uridu milafaini kabirani. Bashir berkata, saya memiliki milaf. Map ya. Map. Milaf itu map. Bashir berkata, saya memiliki map, dua map kecil dan saya menginginkan dua map besar. Ya, saya punya dua map kecil dan saya ingin dua map besar. Berikutnya. Manal Abu. Min aina. Min aina laka hazal qalamu hazalinu dullawnaini ya basyiru. Ya. Min aina laka hazal qalamul jamilu dullawnaini ya basyiru. Ayat berapa? Dari mana? Kalau arti secara makna, dari mana kamu mempunyai, dari mana kamu mempunyai pena yang bagus yang mempunyai dua warna ini, pena bagus yang berwarna dua atau yang ber apa, yang mempunyai dua warna, ya itu arti secara makna ya, laka milikmu. Ya, kalau arti harfiahnya laka milikmu, tapi secara makna kamu mempunyai, dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, jadi dari mana kamu mempunyai dua pena bagus yang mempunyai dua warna ini, ya, wahai Bashir. Berikutnya. Qala Bashir Ishtaraituhu. Ya, ishtaraituhu. Maknanya? Aku. Aku. Atau saya? Membelinya. Ishtaraitu ya, dengan dhammah untuk mutakallim. Saya. Kalau ishtaraita, kalau di fathah nanti maknanya engkau, kamu. Ya, kan tidak sesuai dengan siyaqul kalam, dengan konteksnya ya. Ishtaraituhu. Saya membelinya. Terus? Qala al-abu bikam ishtaraitahu. Ya, bikam ishtaraitahu. Nah, di sini dengan fathah ishtaraita. Bikam ishtaraitahu. Ayah berkata, dengan harga berapa engkau membelinya? Ya, dengan harga berapa engkau membelinya? Seharga berapa engkau membelinya? Terus? Qala basir ishtaraitahu. Tuhu bi rialaini. Ya. Ishtaraituhu bi rialaini. Saya membelinya. Membelinya dua rial. Ya, dengan harga dua rial. Saya membelinya seharga dua rial. Baik, ini dulu. Nanti dilanjutkan ba'da sholat insyaAllah. Wallahu a'lam. Insyaallah melanjutkan pembahasannya pada daras Al-Ashrun yang ke-20. Di sini ditunjukkan beberapa contoh penggunaan isim mustanna, yaitu isim yang menunjukkan jumlah dua yang sudah dimasukkan dalam kalimat, ya, tentunya disesuaikan dengan keadaannya ataupun kedudukannya dalam kalimat-kalimat tersebut. Jadi terkait dengan kedudukannya, tentunya nanti juga terkait dengan i'rab, perubahan keadaan akhir dari isim mustanna tersebut. Ya, yang tadi sudah disampaikan, diberikan contoh-contohnya dalam daras ini. Dan nanti selebihnya pembahasan lebih rinci insyaAllah pada samarin yang berikut ini insyaAllah. Mungkin sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan dari daras tadi. Tidak ada, kita lanjutkan pembahasan sama rinu latihan-latihan awalan yang pertama. Ajib anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terkait dengan darah tadi ya. Tafadhol, satu persatu. Bam sirotan abido basirun. Basirun. Bam sirotan abido basirun. Iya. Berapa surat yang dihafal basir? Basiru. Hafidho. Hafidho. suratan wahidan. Iya. Kam suratan. Kam suratan hafidha Bashirun. Bashir ini tanwin ya. Bashirun. Kam suratan hafidha Bashirun. Berapa surah yang Bashir hafalkan? Yang dihafalkan Bashir? Jawabannya hafidha suratan wahidatan. Diganti dengan bomir yang menjadi fa'il dari hafidha, bomir mustatir ya, takdirnya huwa hafidha suratan wahidatan, dia telah menghafal satu surat. Atau disebutkan Bashir juga boleh, hafidha Bashirun suratan wahidatan, atau Bashirun hafidha suratan wahidatan, atau yang lebih ringkas tadi ya, hafidha suratan wahidatan. Ya, semuanya boleh, benar ya, tinggal disesuaikan ya, ini. Yang berikutnya, kam suratan hafidha Umaru. Ya, kam suratan hafidha Umaru. Hafidha Umaru surataini. Ya, hafidha Umaru surataini, atau Umar diganti dhamir mustatir, hafidha surataini, dia telah menghafal dua surah. Dia, yakni Umar, telah menghafal dua surah. Ini hafidha surataini, hafidha Umaru surataini, atau Umaru hafidha surataini. Ya, boleh seperti itu. Berikutnya, bikam istara Bashirun al-qalama. Bikam istara Bashirun al-qalama, seharga berapa Bashir membeli pena-penanya. Al-qalamat alif lam ya, ma'rifah, pena yang dimaksud ya, penanya Bashir, pena milik Bashir ya. Bikam ishtara Bashirun al-qalama, seharga berapa Bashir membeli penanya, pena milik Bashir. Jawabannya ishtara Biriyalaini. Ishtarahu. Ya, al-qalam diganti dengan dhamir ha. Adapun Bashir diganti dengan dhamir mustatir ya, menjadi ishtarahu. Jadi pada fi'il ishtara, pada jawaban ya, ishtara ya, di situ fa'ilnya dhamir mustatir ya, takdirnya huwa ya, merujuk pada Bashir. Kemudian al-qalama diganti dengan bomir, bomir ha, sehingga menjadi ishtarahu. Kemudian bi rialaini, seharga dua rial. Ya. Nah, di sini dalam kalimat ini tidak disebutkan lafaz harga dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya harga apa? Samanun ya. Tapi dalam makna tadi, dalam bahasa Indonesia bisa dimaknai seperti itu, seharga berapa. Karena apa? Di situ ada fi'il ishtara ya, membeli. Bashir membeli pena. Sehingga makna dari kalimat ini bikam ishtara ya, seharga berapa Bashir membeli pena tersebut. Jadi tidak diartikan harfiahnya dengan berapa ya Bashir membeli pena tersebut ya, walaupun mungkin bisa, tetapi lebih tepat seharga berapa ya, lebih jelas ya. Jadi siapul kalam ya, konteks kalimat ya, kaitannya dengan kata-kata yang lain dalam kalimat itu harus diperhatikan ya, untuk memberikan makna yang jelas, yang benar ini. Dan tadi untuk menerjemahkan atau mengartikan ya, langkah awal memang terjemah lafzi atau harfiah terjemah tiap-tiap kata, arti dari tiap-tiap kata harus tahu. Tapi kemudian disusun, kalau dalam bahasa Indonesia sudah pas, sudah sesuai, ya tinggal disusun apa adanya kata-kata tersebut. Tapi kalau kira-kira kurang pas dalam bahasa Indonesia, bisa disesuaikan secara makna dalam bahasa Indonesia. Ini itu ya, sebagai tambahan faedah untuk menerjemahkan, mengartikan seperti itu. Yang jelas intinya maknanya benar, maknanya tepat, ya, tidak menyimpang atau tidak keliru. Ya, ini. Nah, kemudian di sini bikam, ya, ini diakhiri dengan sukun, ya, bikam, mimnya sukun. Kemudian ishtara, hamzahnya di sini hamzah wasal. Ya, kalau di tengah kalimat dia tidak diucapkan, berarti langsung ke huruf shin yang sukun. Ya. Ishtara, ya, langsung ke huruf shin yang sukun. Maka bertemu dua sukun, mim sukun pada bikam dan shin yang sukun. Ya, untuk menghindarinya bagaimana? Karena tidak bisa dua huruf sukun bertemu seperti ini. Sehingga apa? Mim sukun itu diubah, ya, sukunnya menjadi kasrah, menjadi bikamishtara. Ya, bikamishtara, dan tanpa tasydid, ya, bukan bikamishtara, bukan seperti itu, tapi langsung berharokat kasrah mim pada kam. Bikamishtara basyirun, ini juga diakhiri dengan nun sukun atau tanwin, jadi tanwin basyirun. Ini bunyi nun sukun, bunyi, ya, bunyi nun sukun. Basyirun, ya, nunnya kan sukun berarti. Kemudian sesudahnya alif lam, di mana alifnya ini termasuk hamzah atau sehingga tidak diucapkan. Jadi yang diucapkan ke langsung ke huruf lamnya, al-qalama, yang mana lam ini juga sukun. Berarti nun sukun, bunyi nun sukun, ya, dari tanwin tadi ketemu dengan lam sukun, dua huruf sukun bertemu. Ini juga tidak bisa, sehingga apa? Bunyi nun sukun tadi pada tanwin itu diberi harakat kasrah, diubah menjadi harakat kasrah. Basyirunil qalama. Jadi nunnya, bunyi nunnya ada, tapi dia dikasrah, bukan nun sukun tapi dikasrah untuk bersambung dengan lam sukun yang sesudahnya. Basyirunil qalama. Jadi seperti ini, ketika menjumpai, ya, dua kata yang bertemu, di mana kata pertama diakhiri tanwin, ya, kata pertama diakhiri tanwin, kemudian sesudahnya kata kedua berawalan alif lam, seperti ini. Maka tanwin tadi yang asalnya adalah bunyi nun sukun, itu kemudian berubah nun yang kasrah, untuk bersambung dengan lam pada alif lam sesudahnya. Basyirunil qalama. Ini. Jadi bukan basyirul qalama, ya, bukan mumah langsung ke lamnya menghilangkan tanwin, tidak, tetap nunnya tetap ada, hanya saja tidak disukun tapi diganti kasrah untuk bersambung dengan lam sukun pada alif lam. Ini basyirunil qalama. Ini sebagai tambahan faedah pengucapannya ketika dua huruf sukun bertemu dalam keadaan seperti ini. Jadi bikamishtara basyirunil qalama. Seperti itu. Ini pertanyaan terkait dengan daras tersebut. Kemudian yang berikutnya tamrin atau samarin terkait dengan pembahasan di sini tentang isim mutsanna pada tamrin yang kedua dan seterusnya. Ya. Samian, tamrin yang kedua, ta'amal mayali, perhatikan, cermatilah, renungkanlah, ya, hal-hal berikut ini. Ya, mayali, ma di sini al-mausulah, ma yang termasuk isim mausul, ya, jadi apa, sesuatu atau hal-hal atau kata-kata atau kalimat-kalimat sesuai dengan siapul kalam di situ, ya. Jadi cermatilah, perhatikanlah hal-hal berikut ini. Nah, di sini dibagi menjadi tiga keadaan terkait dengan i'rab, ya, kata-kata atau isim-isim tersebut. Yakni yang pertama al-marfu'u marfu', keadaan isim yang marfu', Kemudian yang kedua al-mansubu mansub, keadaan isim yang mansub yang dinasabkan. Dan yang ketiga al-majruru, keadaan isim yang dijarkan atau majrur. Jadi sesuai dengan jenis i'rab yang ada pada isim. Ada tiga jenis i'rab yang ada pada isim, yaitu rafa, nasab, dan jar. Sehingga isim-isim itu menjadi marfu', isim yang dirafakan, kemudian isim mansub, isim yang dinasabkan, dan isim majrur, isim yang dijarkan. Nah, kemudian isimnya apa? Isim yang marfu' ataupun yang mansub ataupun yang majrur tersebut pada isim yang bagaimana? Nah, disebutkan pada masing-masing kalimat di bawahnya ada dua bagian atau dua jenis. Yang pertama al-hamzatu, yang hamzah yang a. Perhatikan isim-isim yang ada di sini. Ya. Yang dimasukkan dalam kalimat ya. Dimasukkan dalam kalimat sesuai dengan kedudukannya ataupun keadaannya dalam kalimat tersebut dan tentunya sesuai dengan keadaan i'rabnya tadi. Kalimat yang pertama pada bagian a ini. Ja'al mudarrisu. Guru itu datang. Ya. Kita lihat di sini ja'a fi'al. Kemudian al-mudarrisu ini fa'il dari ja'a. Nah, isim yang menjadi fa'il maka dia keadaannya marfu'. Nah, karena fa'il itu termasuk isim yang marfu', yang dirafa'kan. Sehingga al-mudarrisu isim ini yang menjadi fa'il dia marfu'. Nah, tanda rafa'nya dengan apa? Dengan harakat dhammah pada huruf akhir. Sehingga dibaca al-mudarrisu. Huruf akhirnya berharakat dhammah sebagai tanda rafa'nya. Karena dia sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Ja'al mudarrisu, guru itu datang. Kalimat yang kedua, pada keadaan mansub. Perhatikan kalimatnya. Ra'aitul mudarrisa, saya melihat guru itu. Ya, di sini ro'a itu fi'al, pemirsa sebagai fa'il, kemudian al-mudarrisa ini sebagai maf'ul bih. Sesuatu yang dikenai perbuatan fi'al, ro'a melihat. Yang dilihat apa atau siapa? Al-mudarrisa. Yang dilihat adalah mudarris. Saya melihat mudarris. Jadi dia sebagai maf'ul bih, al-mudarrisa. Nah, maf'ul bih ini termasuk isim yang mansub yang dinasabkan. Dan tanda nasabnya dengan fathah pada huruf akhir. Sehingga di sini dibaca al-mudarrisa. Berarti dia mansub karena sebagai maf'ul bih. Ra'aitul mudarrisa. Saya melihat guru itu. Kemudian kalimat yang ketiga, zahabtu ila mudarrisi. Saya pergi menemui, menghadap mudarris. Ya, saya pergi menemui mudarris, pak guru. Nah, di sini al-mudarrisi, ila al-mudarrisi. Al-mudarrisi didahului oleh huruf jar, yaitu ila, maka isim ini menjadi majrur, ya, dijarkan oleh huruf jar tersebut. Dan tanda jarnya itu dengan kasrah, sehingga dibaca ila al-mudarrisi. Dan isim ini, al-mudarris, atau asalnya al-mudarrisu, ini adalah isim mufrad. Ya, dari bentuknya, ya, yang terkait dengan jumlahnya, ini jenis isim mufrad, artinya dia menunjukkan jumlah satu. Jadi guru tersebut itu satu orang. Ja'al mudarrisu, yang datang gurunya satu orangnya. Ra'aitul mudarrisa, saya melihat guru itu satu, satu orang guru. Zahabtu ilal mudarrisi, saya pergi menemui sang guru, gurunya satu. Dari mana tahu? Dari mana mengetahui bahwasanya itu satu gurunya, satu orang guru? Dari bentuk isim ini adalah isim mufrad, al-mudarrisu. Ini isim mufrad, artinya dia menunjukkan jumlah satu. Nah, dari ini pula bisa diketahui pada isim mufrad ini, pada keadaan marfu', dia tanda rafa'nya dengan dhammah, kemudian pada keadaan mansub, tanda nasabnya dengan fathah, dan pada keadaan majrur, tanda jarnya itu dengan kasrah pada isim mufrad seperti pada contoh-contoh ini. Ya. Sekarang yang berikutnya yang ba, yang b. Ja'al mudarrisani, datang dua orang guru itu. Yang datang gurunya ada dua, jumlahnya ada dua orang. Al-mudarrisani. Kok tahu? Dari mana? Dari bentuk lafaz ini. Al-mudarrisani. Ini bentuk isim musanna. Kenapa? Karena ada huruf alif dan nun di akhirnya. Ada tambahan alif nun di akhir pada isim ini. Dari asalnya yang mufrad tadi, al-mudarrisu, kemudian ditambahkan alif nun di akhir menjadi al-mudarrisani, maka ini menunjukkan jumlah dua, menjadi isim musanna. Al-mudarrisani, dua orang guru. Ya, jadi ini bentuk isim musanna, menunjukkan jumlah dua. Kemudian dalam kalimat ini, kalimat yang pertama ini, ja al-mudarrisani, isim musanna ini, al-mudarrisani, ini kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il ja'a tersebut. Sehingga dia marfu' keadaannya. Ya, karena sebagai fa'il, maka isim musanna ini marfu'. Kemudian tanda rufa'nya apa? Apakah tanda rufa'nya sama dengan yang mufrad tadi? Ternyata tidak sama. Tandanya berbeda. Kalau yang mufrad, tanda rufa'nya dengan dhammah, al-mudarrisu. Nah, kemudian yang musanna, ini tanda rufa'nya dengan apa? Dengan alif. Alif yang sebelum huruf nun. Alif tambahan. Al-mudarrisani. Alif yang sebelum akhir, yang tambahan, yang untuk menunjukkan jumlah dua, itulah tanda rofaknya. Jadi isim musanna, rofaknya ini dengan alif. Nah, tanda tersebut tentunya akan berubah ketika i'rabnya atau keadaannya berubah. Pada kalimat yang kedua, pada keadaan mansub, ra'aitul mudarrisaini. Aku melihat dua guru itu. Al-mudarrisaini. Ini musanna sama dengan yang sebelumnya, dia musanna, isim musanna menunjukkan jumlah dua, hanya saja kedudukannya dalam kalimat berada pada keadaan mansub, ya, karena sebagai maf'ul bih. Nah, kemudian tanda nasabnya apa? Ya, tanda yang berubah dari yang marfu' tadi. Yang marfu' tadi dengan alif al-mudarrisani, kemudian yang mansub di sini nasabnya dengan huruf ya. Artinya alifnya tadi berubah menjadi huruf ya. Dan inilah yang menjadi tandanya. Jadi perubahan yang terjadi itulah tandanya. Dari alif menjadi ya. Maka ya inilah tanda nasabnya pada isim musanna. Ra'aitul mudarrisaini. Pada keadaan majrur, pada kalimat yang ketiga, zahabtu ilal mudarrisaini. Al-mudarrisaini ini bentuk isim musanna. Ya, saya menemui, saya pergi menemui dua guru itu, ya, menunjukkan jumlah dua, ya, isim musanna di sini majrur karena didahului oleh huruf jar, ya, didahului ilah. Nah, maka tanda jarnya apa? Yang berubah dari yang asalnya tadi, yang marfu'nya dengan alif, maka di sini majrur dengan ya, ilal mudarrisaini. Sehingga huruf ya inilah tanda jarnya pada isim musanna ini. Ya. Jadi tanda i'rab itu yang berubah dari asalnya. Kalau tadi mufrad asalnya marfu'nya dengan dhammah, maka mansubnya berubah menjadi fathah, kemudian majrurnya berubah menjadi kasrah pada isim mufrad. Adapun pada isim musanna ini marfu'nya atau yang asal dia dengan alif al-mudarrisani, kemudian yang mansub berubah tanda nasabnya itu menjadi ya al-mudarrisaini. Pada yang majrur tanda jar ini juga berubah menjadi huruf ya ilal mudarrisaini. Jadi inilah tanda-tanda i'rab pada isim musanna. Marfu'nya dengan alif, mansubnya dengan huruf ya, majrurnya itu juga dengan huruf ya. Jadi berbeda dengan yang mufrad tandanya. Ya, tandanya berbeda. Ini yang bisa disimpulkan dari contoh ini dan juga dari contoh-contoh tadi dalam daras. Ya, jadi perhatikan pada bentuk isim musanna ketika sudah dimasukkan dalam kalimat, sesuaikan ya, lihat kedudukannya dalam kalimat tersebut, kemudian sesuaikan tanda-tanda tadi. ya, apakah dengan alif ataukah dengan ya. Ya, pada keadaan marfu ataukah mansub ataukah majrur. Yang berikutnya tamrin yang ketiga, salisan, ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Musta'milanil musanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan musanna, bentuk isim musanna. Ya, dan tadi perhatikan kedudukannya dalam kalimat isim musanna tersebut. Apakah dia marfu', ataukah mansub, ataukah majrur. Kemudian sesuaikan tandanya sesuai dengan i'rabnya tersebut. Ya. Contoh yang pertama, kam akhon laka, berapa saudaramu? Ya, maka jawabannya li, ya, untuk ah dulu di jilid pertama sudah disebutkan ya, akhon bentuk mutananya apa? Menjadi akhawani. Jadi huruf wawunya muncul kembali. Jadi akhon itu asalnya ada wawu, pada keadaan mufrad wawunya dihilangkan. Nah, pada keadaan musanna wawunya muncul kembali. Sehingga bentuk isim musanna dari akhun yang marfu' dulu ya, akhun ini akhawani. Ada wawu. Jadi bukan akhani, tapi akhawani, ada wawunya. Ini musanna dari akhun. Dua saudara, akhawani. Nah, kemudian perhatikan dalam kalimat ini, li akhawani, saya mempunyai dua saudara. Jawabannya dari pertanyaan pertama, li akhawani, saya punya dua saudara. Karena dijawab dengan musanna ya, maka seperti ini. Nah, di sini perhatikan, li akhawani, li ini khobar, khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Kemudian akhawani ini mubtada, mubtada muakhar. Mubtada termasuk isim yang marfu'. Ya, sehingga dia rafa'nya dengan alif. Ya, berarti sesuai dengan akalnya, akhawani dengan alif. Seperti itu. Ini jawaban dari yang pertama. Kam akhon laka li akhawani. Berapa saudaramu? Saya punya dua saudara. Contoh yang berikutnya, kam kitaban indaka, ya, berapa kitab di sisimu? Berapa kitab yang kamu punya? Indi kitabani. Ya, indi kitabani. Ini seperti yang pertama, artinya dia marfu' sebagai mubtada yang diakhirkan ya. Indi kitabani, kitabani mubtada muakhar yang diakhirkan, maka dia marfu' dengan tanda alif. Kitabani. Indi kitabani. Indi ini mubtada, ini khobar. Ya, indi khobar ya. Muqaddam ya, didahulukan berupa dzaraf. Ya, inda itu dzaraf. Berikutnya, kam taliban jadidan ja'al yauma. Ya. Berapa siswa baru yang datang hari ini? Pada hari ini? Kam taliban jadidan ja'al yauma. Ja'al yauma. Ja'al yauma talibani jadidani. Ya. Ja'al yauma talibani jadidani. Nah, di sini ada kata ja'a, ini fi'al. Kemudian pada jawaban ja'a talibani jadidani. Jadi di situ talibani sebagai fa'il dari ja'a, maka dia marfu' dengan tanda alif. Ja'a talibani jadi dani, seperti ini. Datang dua murid yang baru pada hari ini. Berikutnya, kam darsa bagian darsan, kam darsan Bakiya fil kitabi. Ya, berapa pelajaran yang tersisa pada kitab ini? Kam darsan baqiya fil kitabi? Jawabannya baqiya fihi, baqiya fihi dan darsa. Dua pelajaran berarti? Darsani. Darsani. Ya, darsani. Baqiya itu fi'al. Kemudian pada jawaban darsani ini sebagai fa'il dari baqiya tersebut. Baqiya darsani. Tersisa dua pelajaran. Ya, sehingga karena dia sebagai fa'il maka apa? Dia marfu' dengan alif. Darsani. Baqiya fihi darsani. Tersisa padanya pada kitab ini dua pelajaran. Berikutnya. Kam taliban kharaja minal fasli. Ya, kam taliban kharaja minal fasli. Talibani. Kharaja talibani. Berapa murid yang keluar dari kelas? Kharaja talibani. Keluar dua murid. Dua murid keluar dari kelas. Nah, di sini kharaja sebagai fi'al, maka talibani sebagai fa'ilnya, dia marfu' dengan tanda alif. Kharaja talibani. Ini. Berikutnya. Kam rajulan mata fil hadisa. Fil hadisi. Fil hadisi. Ya, berapa orang? Ya, kam rajulan mata fil hadisi? Berapa orang yang meninggal dalam kejadian itu? Al hadis di sini kejadian, peristiwa. Hadis bukan hadis, berbeda ya. Al hadis kejadian atau peristiwa. Berapa orang yang meninggal? Dua orang. Berarti mata rojulani. Ya, mata rojulani. Meninggal dua orang. Ya, rojulani. Ya, dengan alif nun. Ya. Sebagai fa'il dari mata. Dari mata ini fi'al. Kemudian rojulani sebagai fa'ilnya. Maka dia marfu' dengan tanda alif. Ya, itu musanna. Ya. Mata rajulani. Atau mata fihi rajulani. Fil hadith atau fihi. Ya, ini. Jadi ini contoh penggunaan isim musanna yang marfu'. Ya, pada tamrin ketika ini contoh-contoh penggunaan isim musanna dalam kalimat. Yang mana keadaan isim musanna tersebut itu rafa' atau marfu', dan tanda rafa'nya tadi tampak ya dengan alif. Ya, seperti contoh sebelumnya al-mudarrisani, akhwani, kitabani, talibani, jadidani, ya, darsani, rajulani dan yang semisalnya. Jadi marfu'nya atau rafa'nya dengan tanda alif untuk isim musanna. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Nah, kemudian untuk yang berikutnya, coba perhatikan pada tamarin yang berikutnya, tamarin keempat dan juga di tamarin kelima. Dan yang setelahnya, keenam juga. Di sini masih terkait dengan pembahasan isim musanna ini, terkait dengan keadaan i'rabnya. Ya, kalau yang tamrin ketiga tadi tentang atau isim musanna itu pada keadaan marfu', maka nanti pada tamrin yang berikutnya di situ contoh penggunaan isim musanna pada keadaan mansub dan juga yang sesudahnya nanti pada keadaan majrur. Jadi perhatikan dari tamarin ini, ya, tafadhal dicoba untuk latihan untuk tugas di rumah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan isim musanna tentu sesuai dengan keadaannya, dengan kedudukannya dan dengan i'rabnya. Ya, nasab, ataupun jar, ya, atau mansub atau majrur dengan tandanya. Ya. Dipelajari dulu, dilatih, ya, ataupun juga dikerjakan sebagai tugas untuk di rumah. Insya Allah nanti pembahasan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya. Ini dulu untuk malam ini. Atau sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Kalau tidak ada, untuk sementara ini dulu. Yang pembahasan tadi sama hari yang berikutnya, insya Allah pada waktu berikutnya. Kalau kumingkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.